بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita lanjutkan kajian at-tafsir al-muyassar ayat ke 108 insyaallah pada hari ini. Qala Allah Ta'ala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa'a as-sabil. Assalamualaikum. Alam ta'lam di sini am turiduna an tas'alu rasulakum, ataukah kalian turiduna, kalian menginginkan an tas'alu rasulakum, meminta kepada rasul kalian. Ya. Wahai Bani Israel, wah ternyata Pak Tasrif ini ternyata disembunyi gitu. Apakah kalian hendak tas'alu rasulakum, meminta kepada rasul kalian? Ya. Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pernah diminta sebelumnya. Nah. Ini berkaitan dengan karakter Yahudi. Yahudi sebelumnya pernah bertanya kepada Nabi Musa. Ya. Pernah bertanya kepada Nabi Musa untuk menurunkan kitab buat mereka dari langit. Berkata Imam Bahawi dalam tafsir ayat ini, nazarat fil Yahud, berkaitan turun terhadap orang-orang Yahudi. Ya, mereka berkata, ya Muhammad, i'tina bi kitabi minas sama jumlatan kama utiya Musa bi Taurat. Orang Yahudi minta ke Muhammad, ke Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, i'tina bi kitabi minas sama jumlatan, wahai Muhammad, datangkan buat kami suatu kitab dari langit secara jumlah. Berarti jumlah itu secara gepokan langsung gitu. Kama su'ila Musa bitaurat, sebagaimana Nabi Musa, kama utiya Musa bitaurat, sebagaimana Nabi Musa didatangkan, diberikan Taurat. Ya. Nabi Musa alaihissalam kan diberikan Taurat itu langsung satu kitab, segepok gitu bahasa kitanya. Ya, beda ke Al-Quran kan munajjaman, gradual, berangsur, beda. Ya. Nah, maka melihat gelagat orang Yahudi yang seperti itu, mereka bertanya seperti itu, minta seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat. Ataukah kalian menginginkan antas alu rasulakum, meminta kepada rasul kalian Muhammad SAW, sebagaimana dulu Nabi Musa AS telah diminta untuk seperti itu. Min qabl, sebelumnya dulu. Wa may yatabaddal al-kufra bil iman, barang siapa yang yatabaddal, mengganti kekufuran, bil iman, dengan keimanan. Ya, itu maksudnya di sini adalah bukan mengganti kekufuran dengan keimanan bahasa kita, tapi membeli kekufuran, membayar dengan keimanan. Jadi imannya hilang. Ya, barang siapa yang lebih memilih kufur daripada iman, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah dhalla, tersesat dari sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Ya. Coba kita baca tafsirnya. Qala al-mufassirun, bal aturiduna ayuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asya'an biqasdi al-inadi wal mukabarah kama tuliba mithl dhalika min Musa alimu anna man yakhtar al-kufra wa yatruk al-iman faqad kharaja an siratillahi al-mustaqimi ila al-jahli wa al-dhalal. Bal, melainkan apakah turidun, kalian menginginkan wahai manusia Yahudi, antatlu min rasulikum, meminta kepada rasul kalian, ya, Muhammad SAW, asya'an, beberapa hal, biqasdil inadi wal mukabarah, dengan maksud inad. Apa inad oleh inad atau apa inad, lupa nama. Ia perlawanan, pembangkangan. Wal mukabarah itu membantah kebenaran setelah tampak, ya, setelah tampaknya. Jadi kama tuliba mithlu dzalika min Musa, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah diminta hal seperti itu oleh kaumnya. Ya. Sebagaimana ada ayat lain. Nabi Musa alaihissalam pernah diminta oleh orang-orang kaumnya, arinallaha jahrah. Ini kan? Ya Musa, arinallaha jahlatan. Fa akhadhuhum as-sa'iqah, ya. Ya Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah secara terang-terangan. Itu yang diminta orang-orang Yahudi gitu, untuk Nabi Musa. Nah, apakah kalian di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya itu permintaan yang itu, permintaan yang tadi arinallaha jahrah, itu Allah taala sudah menegur duluan. Apakah kalian pengen kayak gitu juga? Ya. Jadi Allah tantang, Allah tegur dulu. Ya. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa pernah berkata kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kali kami melihat Allah secara terang-terangan. Jadi meminta kepada Nabi Musa, tolong perlihatkan Rabbmu dong. Ya Alhamdulillah, ya, ini banget membangkang. Ya. Dan alimu, mereka mengetahui, anna man yakhtar al-kufr, orang siapa yang memilih kekufuran, wayatrukil iman, dan meninggalkan keimanan, faqad kharaja an siratillahi al-mustaqim, dia telah keluar dari jalan Allah yang mustaqim. Ya, ilal jahli wabdolal, menuju ke kebodohan dan kesesatan. Dan ini faqad dhalla sawa'as sabil, kan? Tafsiran untuk faqad dhalla sawa'as sabil. Sawa'us sabil itu sirat mustaqim. Sawa itu kan sama. Sama itu kan berarti tengahnya itu masih bagus itu. Wasat. Makanya sawa'us sabil artinya wasatul tariq, tengah jalan. Ya. Barang siapa yang lebih memiliki kufur daripada iman, maka dia telah menyimpang dari tengah jalan, gitu loh. Menyimpang dari tengah jalan, enggak balance lagi. Iya. Baik, itu mana ayat 108. Kita lanjutkan kemudian berikutnya ayat 109. Qala Allah taala, "Wadda katsirum min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wadda kathir. Wadda di sini, wadda akhirnya adalah, artinya adalah menginginkan. Ya. Wadud itu sayang, sayang. Wa huwa al-ghafurul wadud, maha pengampun, lagi maha benar-benar penyayang. Jadi wud itu maknanya adalah suka, sayang. Ya. Kathir fa'il dari wadda. Banyak. Min ahlil kitab. Dari ahlil kitab. Banyak dari ahlil kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum. Sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman. Menjadi ya, kuffaran. Orang-orang kafir kembali. Ya, baik. Perhatikan di sini. Lau yaruddunakum, seandainya yaruddunakum, mereka, siapa mereka ini? Kathirun min ahli kitab. Mereka orang, banyak orang dari ahli kitab. Ya, menginginkan apa? Yaruddunakum. Ngapain kalian? Mengembalikan kalian, memurtadkan kalian, min ba'di imanikum, setelah keimanan kalian. Memurtadkan menjadi kufar. Berarti kufar di sini posisinya maf'ul bih tsani. Objek kedua. Jadi yaruddunakum kufaran. Atau mungkin sebagai hal untuk antum. Pahami baik-baik di sini. Kita karena kita punya di sini ada kufaran, ada hasadan. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab ini pengen kalian itu kembali kufur. Ya. Kalian ini berstatus sebagai kufur. Pengennya kayak gitu. Hasadan. Nah, hasadan ini hal untuk siapa? Keadaan untuk siapa? Kathirun min ahli kitab. Jadi dibedakan kufarun di sini hal dari antum. Antum. Kalau hasadan hal dari untuk kathirun min ahli kitab. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab banyak dari mereka menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang kafir kembali. Kenapa hasadan min indi anfusihim? Karena ada rasa dengki dalam diri mereka. Hasadan min indi anfusihim. Jadi mereka itu kenapa pengin supaya kita hancur lagi kafir? Karena hasad. Dan orang yang hasad itu adalah orang yang tahu tentang keutamaan pihak yang bisa hasad. Iya enggak? Enggak mungkin dia hasad tapi dia enggak tahu orang itu punya keutamaan. Enggak. Jadi orang yang hasad itu orang yang mengetahui bahkan mengakui sebenarnya keutamaan orang yang dihasati. Mengakui dalam hatinya maksudnya. Nah. Kenapa? Kenapa hasadnya kenapa, Pak? Sebab hasadnya apa sih orang Alkitab Yahudi? Sebab hasadnya nabi terakhir ternyata dari orang Arab, dari mereka, dari orang yang selama ini malah mereka jelek-jelekin, malah mereka tindas, mereka enggak sukai. Eh malah dari sana nabi terakhir, padahal mereka selama ini mengejar-ngejar nabi terakhir itu dari golongan mereka, dari hasad mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah tabayyan jelas bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan isfahu, berlapang dadalah. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah Ta'ala mendatangkan, atau ya'ti sini mendatangkan artinya atabi ya, ata tambah ada bi amri, mendatangkan keputusannya, mendatangkan keputusannya, sampai Allah mendatangkan gimana yang Allah putuskan buat mereka. Ada faedah penting untuk fa'fu wasfahu di sini. Lihat. Orang-orang Yahudi itu kafir dan pengin supaya orang-orang sahabat-sahabat ini murtad. Tapi Allah menyuruh calm down, tenang. Fa'fu wasfahu. Fa'fu di sini maafkanlah, isfahu lapang dada aja, udah sabarin aja. Ya. Oh, udah apa namanya godaan dan juga cercaan orang Yahudi kan banyak. Tapi tetap disuruh sabar. Normal logika setannya dilawan. Ya maksudnya logika manusiawinya dan juga setan suka dengan itu dilawan logikanya. Lah ini kan ya dilawan. Emang dilawan harusnya. Namanya orang yang melawan ya kita lawan lawan Islam. Tetapi di sini ketika disebut kalau melawan akan membuat mereka semakin senang, jangan. Mereka malah senang karena mereka ditanggapi gitu. Ya. Kalau ini malah dilakukan perlawanan yang sengit, jenis perang, takutnya kaum muslimin enggak lagi fokus di ilmu dan amal. Takutnya. Ya. Dan seterusnya. Atau mungkin kalau misalnya dilawan oleh para sahabat ini, takutnya para sahabat yang baru masuk Islam ikutan melawan terus enggak bisa memberikan hujah. Sementara orang-orang Yahudi ini udah punya kitab. Ya, takutnya gitu. Jadi fa'fu wasfahu, udah biarin aja. Biarin. Jadi enggak semua perlawanan dari orang kita lawan. Kadang-kadang kita harus mengalah juga gitu. Ya, supaya enggak lebih besar mafsadatnya. fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri. Tapi bukan berarti kita nyerah gitu aja, maksudnya kita enggak ngelawan. Cuman bukan berarti kita enggak berharap pada Allah. Kita berharap pada Allah, makanya hatta yati Allah bi amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan apa yang Allah inginkan. Nah, gitu kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini juga penekanan, eh kalian, wahai muslimin, tunggulah keputusan dari Allah. Kalau Allah mau membalikkan bumi buat mereka pun, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi lafal innallaha ala kulli syai'in qadir ini cocok buat konteksnya. Cocok. Cocoknya gimana? Kalian kalau misal berharap pada Allah, berharaplah. Dan Allah Maha Mampu, Maha Kuasa untuk menuntaskan harapan kalian. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, dalam keadaan kalian ini diserang oleh orang-orang Yahudi dari segi cercaan lisan, maka fa'fu wasfahu. Ya, maka tenang aja, maafkan, biarin dulu. Tapi bukan berarti tenang aja terus melupakan itu, enggak. Melainkan tenang tapi berharap kepada Allah. Tenang sambil berharap kepada Allah hatta yati Allah bi amri. Jadi menunggu keputusan Allah nih, apa yang harus dilakukan. Tetap dia berada dalam manhaj uluhiyah atau rububiyahnya. Ya. Kemudian qala mufassirun tamanna katsirun min ahli alkitabi an yurji'ukum ba'da imanikum kuffaran kama kuntum min qablu ta'budun al-asnam بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ. فتجاوزوا نعم wasfahu an jahlihim hatta yati Allah bi hukmihi fihim bi qitalihim wa qad jaa wa waqa'a wa sayu'aqibuhum li su'i af'alihim innallaha ala kulli shay'in qadir la yu'jizuhu shay'. Tamanna kathiru min ahli kitab, banyak dari ahli kitab mereka bertamani, itu berarti apa? Berangan-angan, berharap. Tamanna kathirun min ahli kitab an yurji'ukum ba'da imanikum kufara, mengembalikan kalian setelah berimannya kalian menuju kafir lagi. Ya. Sampai sekarang apakah orang-orang ahli kitab pengen kayak gitu? Iya. Ya. Tapi caranya enggak langsung. Caranya pakai media, Pak. Dan itu kerasa bagi orang beriman, tapi bagi orang yang lalai bodoh amat ya, nggak dianggap. Padahal ini pemurtadan loh sebenarnya, perlahan-lahan, dan ini lebih halus dan mungkin lebih berbahaya daripada ketika dulu kan jelas memang mereka tuh pengen. Ini sekarang halus ya, ini disusupi kekufuran, disusupi ini dari segi musik, dari segi infotainment, dari segi dan seterusnya. Tromedi-medi sekarang subhanallah. Itu mereka berharap, berangan-angan ayurji'ukum, mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah keimanan kalian menjadi orang kafir. Kama kuntum min qablu ta'buduna asnam, sebagaimana kalian dulu sebelumnya menyembah berhala. Indonesia termasuk gak? Dulu Indonesia nyembah berhala gak sebenarnya? Iya, animisme ya, malah lebih banyak ya. Menyembah yang gaib, jinnya juga, menyembah batunya dan seterusnya, banyak. Pengen kembali ke Nusantara. Ya kan? Itu emang itu bukan proyek Yahudi, itu proyek Yahudi juga itu. Cuma bonekanya orang Islam gitu loh. Orang Islam yang memang mereka itu rakus akan duit dan bodoh kalau misalnya udah ngeliat duit. Nah, orang liberal dan seterusnya. Jadi ayat ini nih terjadi atau asbabun nuzulnya untuk orang Yahudi ketika itu. Tetapi ibrahnya umum. Bahkan sampai detik ini pun kita kalau baca berulang-ulang ini benar yang terjadi sekarang. Wadda katsirum min ahli alkitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم. Dengan sebab hikd, hikd itu hasad. Hikd itu lebih buruk ya maknanya daripada hasad, masih umum, tapi hikd itu udah jelas pasti negatif. Ya kalau misalnya hasad kadang-kadang ada yang positif. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali di dua hal. Orang yang berilmu, menyebarkan ilmunya, membaca Quran, atau orang yang suka sedekah. Ya. Nah, disebabkan dengki kesumat yang imtalat bihi nufusum, yang penuh jiwa-jiwa mereka akan itu. Wah. Dendamnya, dengki ya. Nah, lihat Indonesia ini negeri yang full muslimin. Ya, ya gimana enggak dengki kalau misalnya lihat banyaknya muslimin ini? Sebel mereka. Sementara kalau kita tahu orang-orang Yahudi sedikit. Ya. Tetapi tentu mereka punya otak gimana caranya supaya orang-orang muslimin yang banyak ini, mereka mungkin mereka enggak secara formal menjadi Yahudi, enggak secara formal menjadi Kristen, tetapi secara substansial mereka keluar dari Islam. Gimana caranya? Mereka lakukan masukin di media ini itu, lalai sholat mereka enggak ini. Kalau kita lihat masya Allah sekarang subuh berapa ya, alhamdulillah kalau subuh di sini bagus satu stof, tapi orang tua semua. Dan itu pun enggak semua yang tinggal di sini. Ya apalagi yang tempat antum, mungkin yang keramaian rakyat. Kalau di sini kan memang perumahan, orangnya sedikit. Masya Allah. Itu bukan kufur, tapi itu menuju ke kekufuran sebenarnya. Orang kalau dari awal hari, dari awal aja udah malas, ya itu nanti jangan lihat akhiran kedepannya. Ya kan? Nah, syuf. Al-hikud alladhi imtarat bihi nufusuhum. Min ba'di ma tabayyana lahum sidqu nabiyillah, setelah jelas buat mereka kebenaran Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Fima ja'a bih, terhadap apa yang datang dengannya, yaitu Al-Quran. Berarti sih mereka ini, kenapa mereka ini dengki? Di sini sebutkan sidqin nabi dan fima ja'a bih. Mereka dengki karena Nabi terakhir adalah Muhammad, kitab terakhir adalah Al-Quran. Mereka dengki karena Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, enggak selain itu. Sebenarnya enggak, mereka tuh enggak dengki dengan kualitas, dengan banyaknya orang Muslim. Enggak, karena banyaknya itu apa sih? Gitu. Tapi mereka dengki karena kualitas itu didapat oleh orang Muslim, Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa paham enggak di sini maksudnya? Mereka dengki karena Nabi terakhir ada pada muslimin. Sementara mereka itu tadi mau itu. Mereka dengki karena kitab terakhir ada pada muslimin. Sebenarnya padahal mereka itu mau kitab itu. Karena ketika suatu umat sudah mendapatkan kitab terakhir dan Nabi terakhir, maka khalas Al-Qur'an dan Sunnah, khalas itu berjaya. Maka mereka mencoba bagaimana caranya supaya muslimin ini jauh dari keduanya. Jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gimana caranya? Pembubaran kajian dan semacamnya itu jangan kira itu ada laporannya. Ada laporannya. Ada yang bertugas memprovokasi, ada yang, dan seterusnya, itu ada laporan. Dan kembali nanti ke mereka juga. Gimana caranya supaya kitab terakhir dan Nabi terakhir ini, sunnah terakhir ini, tidak dipegang oleh mayoritas muslim. Mungkin orang muslim karena militan kan, sebagiannya memang gak bisa mereka pengaruhi. Tapi mayoritas yang bodoh-bodoh ini, yang muda-muda ini, hancurkan. Ya. Nah, taib. Ketika terjadi ini, orang-orang Yahudi pengen kayak gini, fatajawazu amma kana minhum min isaatin wa khata. Maka, udah lewatin aja. Tajawuz itu artinya lampaui. Ya, lampaui. Memaafkan tindakan apa yang dari mereka ini, dari keburukan dan kesalahan. Wasfu wasfahu an jahlim, dan di sini redamkanlah, berlapang dadalah akan menyikapi kebodohan mereka. Hatta ya Allah, tapi sebelumnya dah sampai situ dulu. Kita berarti awal-awal jangan konsentrasi ke Yahudinya kita. Kita ini dalam penyerangan Yahudi, Pak. Tapi kita enggak konsentrasi di Yahudinya. Maksudnya benerin diri kita gitu loh. Jangan kita oh anti Yahudi gini gini gini, itu tuh enggak memberikan manfaat banyak. Iya. Jangan konsentrasi di penyerangan Yahudi balik. Kecuali kalau memang sudah darurat, kayak misalnya Yahudi udah nyerang sini. Itu beda lagi. Itu namanya kita nanti makanya nanti itu nanti. Tapi udah biarin dulu, sekarang kita islahun nufus dulu. Jadi kita benerin dulu kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Tuh, gitu caranya. Hatta ya'ti Allah, kita tunggu sampai Allah Ta'ala mendatangkan bihukmihi, mendatangkan hukumnya terhadap mereka, fihim. Dengan cara apa? Biqitalihim. Allah nyuruh nanti akan memerangi mereka. Waqad ja'a wa waqa'a, dan telah Allah datangkan hukumnya dan telah terjadi. Itu ketiga itu ya. Jadi kalau misalnya memang belum Allah perintahkan menabuh genderang perang, maka enggak usah perang dulu. Sabar dulu. Jalani aja dulu. Ya, perbaiki diri masing-masing. Wa sayu'aqibuhum li su'i af'alihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka disebabkan keburukan perbuatan-perbuatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir la yu'jizu syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu ayat lagi untuk waqimus shalah. Ya, satu ayat lagi. Enggak apa-apa ya? Satu ayat lagi. Qala Allah Ta'ala وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ini ada yang luar biasa di ayat ini. Ayat ini datang setelah wadda kathirun ini. Apa? Dan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jangan ngurusin Yahudinya dulu. Gitu kan? Iya. Salatnya udah benar belum? Zakatnya udah benar belum? Karena dua ini mizan hablum minallah dan mizan hablum minannas. Aqimus shalah hablum minallah. Gimana itu udah benar belum? Atuz zakah hablum minannas, udah benar belum muamalah terhadap manusia dalam hal sedekah terutama? Karena sedekah ini yang bisa insyaallah membuat persaudaraan semakin bagus gitu kan. Kedekatannya semakin erat. Itu dulu. Terus ya. Kelihatannya Pak enggak ada senyambungnya antara ini dengan ini. Ini kok tentang Yahudi, loh ini kok malah tentang fikih, ibadah, apanya? Tuh, bagi orang-orang yang mendalami, ini justru kuncinya Allah kasih. Jadi jangan ngurusin Yahudi dulu. Ya benar memang kita perlu tahu trik-trik Yahudi sahih. Tetapi kita enggak perlu menyerang mereka terlebih dahulu. Ibarat nih kalau misalnya orang kena sihir, Pak. Orang kena sihir atau kena gangguan jin. Jangan ngurusin jinnya. Jinnya bentuknya apa, bentuknya gimana, kamu dari mana, dan seterusnya. Ya itu memang kadang perlu maklumat itu, tapi gak usah. Nasihati orang-orang. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ibadah yang benar. Ya. Karena percuma kalau misalnya kita rukyah, kamu sendiri ibadahnya masih kacau beliau. Ya sahih, balik lagi. Sahih. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi kembali ke masing-masing. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Subhanallah, ini ayat ini luar biasa. Kalian kalau mau bertanya, ini kita diserang Yahudi, malah disuruh maaf-maafan, malah disuruh maafin, kemudian malah disuruh mendirikan salat, tunaikan zakat. Maka Allah Ta'ala menjawab, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Kalian itu jangan jangan kayak gitu. Wa ma tuqaddimu, ya, di sini bukan mengendahului, Pak. Takdim ini maksudnya menjajakan, mengerjakan, mengupayakan. Dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian upayakan, apa yang kalian kerjakan, li anfusikum, buat diri kalian dari kebaikan, ya, ini mutlaknya, apapun kebaikan itu, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkannya. Hu di sini kembali ke thawab, ajar. Ajarnya, pahalanya itu kalian akan dapatkan di sisi Allah nanti. Ya. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Sesungguhnya kamu sudah berupaya benar-benar untuk beramal dan pasti kalian akan mendapatkan, melihat, bertemu dengan pahala kalian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kembali. Perbuatan baik itu buat diri kalian sendiri. Di akhirat dan juga dunia sebelumnya. Wa in asatum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, ya membalas dengan keburukan, ya kalian akan dapat juga keburukan. Begitu. Jadi ini kaidah ini Allah Subhanahu wa taala terapkan. Ketika kita mendapatkan musibah, fitnah, maka sebentar, tahan, hold on, tahan dulu. Perbaiki ibadah. Palestina, dengan sekarang Gaza dan seterusnya, gimana caranya supaya bisa Allah kembalikan kepada kejayaan? Ya, ibadah dengan benar. Gitu kan? Ibadah dengan benar. Karena banyak dari rakyat Palestina sendiri, ya masih lalai. Ibarat kalau bisa kita di Semarang ada kekacauan Yahudi menyerang Semarang, yang Jakarta tuh masih oleh masih. Nah, yang bingung mana? Yang bingung orang-orang yang demo di depan gedung parlemen. Oh, bebaskan Palestina dan seterusnya. Ya. Kalau orang-orang jauh yang peduli. Nah, taib. Inna Allah bima ta'malun basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Taib. Di sini lihat. Tafsirannya. Washtaghilu ayyuhal mu'minun biada'is salati ala wajhihas sahih wa ya'ta'iz zakati al mafruḍah. Wa'lamu anna kulla khairin tuqaddimunahu li anfusikum tajiduna thawabahu 'indallahi fil akhirah. Innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum wa sayujazikum 'alayha. Washtaghilu. Istaghilu. Sibukkanlah. Loh, ya. Sibukkanlah diri kalian dengan mu'min. Apakah Allah suruh sibukkan dengan melawan Yahudi? Enggak. Ya, kita di sini bukan berarti kita merendahkan teman-teman yang emang mereka fokus di masalah konspirasi Yahudi dan semacamnya. Ya, bukan berarti merendahkan, tapi apakah mereka ini yang teori konspirasi mereka raup dan semacamnya? Apakah mereka ini sudah melakukan apa yang Allah perintahkan? Istaghilu ya wa aqimus salawatu zakat. Istaghilu ayyul mu'minun wa ayyurul mu'minun. Bersibuklah kalian biada'is salati ala wajhihas sahih. Bersibuklah kalian dengan menunaikan salat sesuai dengan wajah. Cara, metodenya yang sahih. Salatnya udah benar belum? Udah rapat belum barisannya? Ini kan kaum muslimin masih belum rapat. Antum lihat, kita lihat masjid-masjid aja. Bahkan kalau misalnya masjid yang memang udah melazimkan rapat barisan pun, itu baru soft pertama. Soft ketiga, keempat itu juga belum tentu orang-orang melakukannya. Masih belum. Kolbu-kolbu kita tuh masih berpencar di mana-mana. Maka sibukkanlah kalian dengan ibadah. Ibadah yang benar dulu. Karena Allah Ta'ala itu tidak akan mengubah suatu kaum kalau dirinya, kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Enggak bakal dibantu sama Allah. Dan yang namanya nasr itu ma'as sabr. Yaitu kemenangan bersamaan dengan kesabaran. Sabar dalam ibadah dulu. Ibadah dulu benar enggak? Kalau kamu sudah benar-benar ibadahnya kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Insya Allah, Allah akan memberikan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kalian teriak-teriak, kemudian ibadah aja masih kacau balau seperti banyak dari aktivis Islam sekarang, sholat aja nggak benar gitu kan, maka jangan berharap banyak. Nggak bisa. Itu manhaj yang sahih seperti itu. Wa i'ta'iz zakatil mafruḍah. Coba masalah zakat udah benar belum ngitungnya kita? Ya, baik yang sunnah. Ya di sini, kalau di sini yang mafruḍah ya, yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu yang diutamakan tentu saja. Wa'lamu, dan ketahuilah, kalian jangan putus asa. Anna kulla khairin, bahwasanya setiap kebaikan, tuqaddimunahu, yang kalian jajakan, yang kalian lakukan, amalkan, li anfusikum, buat kebaikan diri kalian juga, tajiduna thawabahu indallahi fil akhirah. Kalian pasti mendapatkan thawab pahalanya. Ya. Ini kalau misalnya, Pak, waktu itu semakin sempit. Semakin kita tua itu, ya semakin sedikit jarak antara kita dengan kematian. Maka kalau kita mau kemenangan, gunakan kesempatan nafas kita untuk ibadah banyak-banyak. Dan yakini bahwasanya ما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله. ما شاء الله. Ya, ini coba kalau di subuh itu kita imam pakai ayat ini ya. Motivasinya aqimus shalah wa atuz zakah. Nah ini wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'inda Allah, untuk memotivasi hari ini dari awal start kita berbuat baik yuk. Nanti lihat di akhiratnya akan dapat thawabnya, kita kelihatan. Innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum wa sayujazikum 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap setiap amalan kalian dan akan mengganjari kalian atas setiap amalan kalian tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kok sana situ subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.